berikan kepadamu. Aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri, pada siapa rindu ini kan ku beri. Terima kasih.